السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat، para pemirsa dan juga para pendengar، semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita untuk berubudiyah. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan iman, yang mengangkat derajat kita dengan taqwa, yang akan memberikan balasan terhadap amal dan ketaatan kita karena kita mengikuti tuntunan Allah dan juga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas suatu perkara yang juga merupakan salah satu dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang merupakan cita-cita, keinginan dan dambaan kita semua manakala kita telah meninggal dunia, kemudian kita melewati alam barzakh, kemudian alam akhirat, kemudian diakhiri perjalanan akhirat dengan masuk ke surga. Semoga Allah muliakan kita. Maka kita berharap jika Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak memuliakan kita dengan masuk ke surganya, kita berharap semoga nikmat yang paling besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa raih dan nikmati. Apa nikmat tersebut? Yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Pembahasan ini yaitu ru'yatullah yaumil qiyamah. Orang-orang yang beriman penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kendati bukan ya berkaitan dengan sifat Allah, ya, tapi merupakan kemuliaan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang mereka akan langsung melihat Allah. Akan tetapi bila kita perhatikan pembahasan akidah yang ditulis oleh para ulama, maka didapatkan pembahasan tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surga, pembahasan yang biasanya dibahas setelah pembahasan-pembahasan tentang sifat, karena ada kaitannya dengan sifat, terutama dengan sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan, yang dalam redaksi Al-Quran disebutkan Al-Fawqiyah, dan juga tentang sifat kalam, karena Allah akan berbicara, ya, dan sifat yang lain yang merupakan ya kemuliaan Allah Subhanahu wa sifat kalam, ya. Oleh karena itu para ulama ya membahas pembahasan ini yang dikaitkan dengan pembahasan tentang sifat, ya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kenapa kita harus jelaskan hal ini? Sebagaimana yang diutarakan tadi, bahwa kita berharap apa yang kita pelajari selama ini dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian apa yang kita lakukan dalam hidup ini dari berbagai ketaatan dan ubudiyah sebagai bukti iman dan cinta kita kepada Allah serta Rasulnya. Kita berharap dari semua yang kita lakukan tersebut memberikan buah yang manis pada kita semua, dunia dan akhirah. Dan buah yang manis tersebut, nikmat yang agung tersebut, semoga bisa kita raih di surga kelak, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia beribadah kepada Allah, berdoa, mengangkatkan tangan, hati yang bersemi dengan cinta kepada Allah. Kita membaca Al-Quran, kalamullah, mendapatkan di dalamnya janji, janji Allah, ancaman, ancaman Allah, mendapatkan di dalamnya penjelasan tentang rahmat, dan di dalamnya tentang azab, di dalamnya tentang surga dan penghuninya, dan berbagai kenikmatan di dalamnya, dan juga pembahasan tentang neraka, berbagai azab dan ancaman. Maka tatkala seorang mukmin beramal, beribadah yang dilandasi di atas akidah yang benar, keyakinan yang sahih, maka dia berharap, ya, memohon kepada Allah senantiasa dalam doanya, doa dipanjatkan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaha min qawlin aw amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon surga kepada-Mu, surga ya Allah, dan seluruh amalan yang akan mendekatkan diriku kepada surga, untuk masuk surga, dan berlindung dari neraka, dan dari seluruh amalan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Maka wajib bagi kita untuk mengimani semua yang tertera dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan hukum-hukum Allah yang lainnya. Ya, termasuk dalam hal ini apa yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini kemuliaan bagi mereka, bahwa mereka akan mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, bahkan kenikmatan yang besar. Tidak nikmat yang lebih mulia di dalam surga daripada melihat kepada wajah Allah. Kelezatan yang tiada taranya, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, memohon kepada Allah untuk mendapatkan hal itu. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kelezatan, kenikmatan melihat kepada wajah-Mu. Ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Di sisi lain, ya, muncul pemikiran-pemikiran ahlul kalam, ya, akidah-akidah yang menyimpang yang dilandasi di atas pemikiran ahlul kalam yang diadopsi dari teori-teori filsafat dalam teologi, dalam ketuhanan, muncul, ya, dalam akidah tersebut pengingkaran terhadap nikmat yang mulia ini. Ya, mereka mengingkari, di kaum Mu'tazilah dan sekte-sekte yang lain, atau sebagian, ya, dia menetapkan tapi juga mengingkari, ya, konsekuensi dari nikmat tersebut. Nah, oleh karena itu Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, wajib mempelajari dan mengetahui. Dengan tujuan, bila dia mengetahui dan mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah dengan dalilnya, semoga hal itu menambah keyakinan dan menjadi sebab untuk meraih kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman di akhirat kelak dan secara khusus dalam surga. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala atau melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak merupakan perkara yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, bahkan hadisnya mutawatir. Ya. Di antara ayat yang menjelaskan hal itu, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah, ya, ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma'idhin nadirah ila rabbiha nazirah. Nah, artinya wujuhun, wajah, itu yawma'idhin, pada hari kiamat, nadirah, ini wajah orang-orang yang beriman, nadirah, berseri-seri, ceria, putih bersih, nah, memancarkan cahaya, nadirah, ila rabbiha nadirah, wajah tersebut melihat kepada Rabbnya, melihat ila rabbiha. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ini merupakan salah satu dalil ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan, ya, kenikmatan yang mulia tersebut, yaitu ru'yatullah yawmal qiyamah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Allah muliakan orang-orang yang beriman sehingga tatkala mereka melihat pada wajah Allah, maka wajah mereka menjadi wajah yang ceria, bersih, putih, ya, bersinar, bercahaya, yang merupakan efek dari melihat pada wajah Allah. Dan kita telah jelaskan sebelumnya, wajah Allah nurun, ya, tabir, yang menutupi, ya, wajah Allah subhanahu wa ta'ala jika disingkap oleh Allah, dibuka oleh Allah di dunia ini, akan terbakar semua alam semesta ini. Sehingga tatkala Nabi SAW ditanya, hal ru'ayta rabbak, Rasul menjawab, nurun anna arah, cahaya, mana mungkin mata saya bisa melihatnya, tidak kuat. Tayyib, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan atau menyebutkan kalimat nadhirah, nadhara, yang berasal dari nadhara. Di dalam bahasa Arab, kalimat nadhara ini memiliki banyak makna, tergantung, ya, kepada huruf jar yang menyertainya. Dalam istilah bahasa Arab, tergantung, ya, hasabat ta'addi. Jadi dalam bahasa Arab ada kalimat-kalimat yang bila berdiri sendiri digunakan tanpa dikaitkan dengan huruf-huruf jar, ila, ala, fi, an, dan seterusnya, maka itu akan memiliki makna tersendiri. Dan bila dikaitkan, dihubungkan, ya, dirangkaikan dengan huruf-huruf jar, ila, ala, fi, dan seterusnya, maka itu memiliki makna juga yang terpisah. Seperti apa yang telah kita jelaskan dalam istawa, ada istawa ila, istawa, istawa ala, ya. Seperti istawa ala al-ars, bermakna tinggi. Istawa ila berarti qasada, ya, bermaksud. istawa saja itu berarti sama artinya. Nah, atau sempurna. Nah, begitu juga di sini nadhara. Jika kalimat nadhara terdapat dalam redaksi bahasa Arab tanpa disertai huruf jar ila atau ala atau fi, nah, itu bermakna menunggu. Intadhara, waqafa, itu menunggu, artinya menunggu, bukan melihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di mana orang-orang munafikin di akhirat kelak ya berkata kepada ahli iman, orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, unzuruna, tunggulah kami agar kami bisa ya mendapatkan secerca cahaya darimu. Nah, atau dari kalian. Kita mengetahui bagaimana orang munafikin, cahaya mereka akan redup, bahkan akan padam. Ya, tidak ada cahaya bagi mereka, karena mereka tidak beriman di dunia. Lalu mereka ingin berjalan kegelapan dan ingin mendapatkan cahaya menerangi jalan jalan mereka. Maka mereka berkata kepada ahlul iman, unzuruna, tunggu kami. Ya, kami berjalan di belakang kalian agar mendapatkan cahaya. Tapi ditutup, dibentengi ya antara mereka dan ahlul iman sehingga mereka tidak mendapatkan cahaya tersebut. Jadi artinya di sini unzuruna intadhiruna, tunggu kami. Kemudian nadhara yang disertai dengan huruf fi, nadhara fi artinya tafakkur, melihat, memperhatikan, merenungi, mentadabbur. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard, tidakkah mereka memperhatikan, merenungi, menghayati, mencermati apa yang ada di ciptaan atau kekuasaan Allah di langit dan bumi ini? Tafakkur, tadabbur, ta'ammul ya. Adapun bila disertai dengan huruf ila, maka artinya melihat dengan mata kepala langsung. Ya, langsung melihat dengan mata. Dan apabila dinisbatkan kepada wajah, maka sudah semakin nyata maknanya bahwa yang demikian itu merupakan ya makna mengandung makna melihat secara hakiki dengan wajah langsung. Ya, dengan mata. Taib. Maka kita dapatkan dalam ayat yang dibacakan tadi dalam firman Allah, wujuhu yawma'idin nadhir ila rabbiha nadhira, ila rabbiha nadhira. Maka ayat ini menjelaskan secara nyata tentang apa yang dijelaskan tadi, yaitu orang-orang yang beriman mereka akan melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat ya di dalam surat Al-An'am ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ayat ini kendati digunakan oleh orang-orang ahlul kalam Mu'tazilah dan yang serupa dengan mereka untuk mengingkari ru'yatullah, akan tapi ahli sunnah memahami dan menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan dalil yang menetapkan ya ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kenapa demikian? Karena redaksinya la tudrik. Ya. Karena berbeda antara idrak dengan ru'ya. Al-idrak, adraka, yudriku artinya itu meliputi, mengetahui meliputi dari seluruh sisi. Ya. Itu namanya adrak. Berbeda dengan ru'ya. Ru'a itu melihat. Ya. Melihat dan tidak mesti meliputi dari seluruh sisi. Maka yang dinafikan dalam ayat ini adalah idrak, bukan ru'ya. Idrak na'am mengandung makna ru'ya, melihat. dan idrak lebih luas maknanya, ya, yaitu meliputi dari seluruh sisi. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin, ya, pandangan hambanya bisa meliputi Allah dari seluruh sisi dan arah. Ya, kenapa? Karena Allah Akbar, Maha Besar. Ya. Maka ayat ini tidak menafikan ru'yah, akan tapi menafikan al-ihata, yaitu meliputi dari seluruh arah. Sebagaimana kita mengetahui tentang Allah, keagungan dan kemuliaannya, tapi kita tidak bisa mengetahui, meliputi, ya, Allah, keilmuan kita tidak bisa meliputi Allah dari seluruh sisi. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat sifatnya, hakikat zatnya, tapi kita mengetahui bahwa Allah Maha Agung, Maha Besar, dan seterusnya. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Begitu juga pandangan mata kita. Oleh karena itu, لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَرُ وَيُدْرِكُ الْأَبْصَرُ. Jadi mata tidak bisa meliputi, ya, dalam pandangannya, meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangannya. Akan tetapi Allah yudrikul absar, mengetahui, meliputi seluruh pandangan mata manusia, pandangan mata hambanya, makhluknya. Wa huwa al-latiful khabir, Allah latif, ya, maha lembut, al-khabir, ya, yang maha mengetahui. Kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-latif, yaitu menuntut bahwa Allah meliputi hambanya, memberikan berbagai kemudahan, pertolongan, ya, keselamatan. Itu makna al-latif di sini. Nah, yang mengandung juga makna rahmah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan dilihat oleh orang yang beriman, mata mereka akan melihat langsung, tapi pandangan mata mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua arah. Arah yang dimaksud di sini bagi, ya, manusia, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi, ya, hanya ada dua arah. Tatkala kita berbicara tentang Allah, hanya dua arah, tinggi dan, ya, atas dan bawah, tinggi dan rendah. Dan Allah Maha Tinggi. Nah, baik. Di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat oleh orang yang beriman di dalam surga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang Musa alaihi salam. Dan ini juga dalil ahli sunnah dalam perkara ini. Musa alaihi salam mohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa, agar beliau semakin yakin, ingin melihat. Kan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Musa, engkau tidak bisa melihatku. Di dunia ini engkau tidak bisa melihatku. Karena manusia, pandangan mata manusia di dunia tidak mampu melihat hal itu. Karena sangat lemah. Kondisinya berbeda. Ya. Pandangan kita di dunia ini sangat terbatas dan lemah sekali. Mata kita tidak mampu melihat yang demikian itu. Tapi di akhirat Allah berikan kekuatan, ya, kepada mata orang-orang yang beriman di dalam surga sehingga melihat Allah secara langsung. Maka yang dinafikan oleh Allah, ya, yang diingkari oleh Allah dalam ayat yang menjelaskan permohonan Musa adalah keinginan Musa untuk melihat di dunia ini. Itu yang tidak bisa terlaksana. Sebagai bukti bahwa manusia ini lemah, tidak mampu melihat hal itu, begitu Allah menjelma, ya, di sebuah gunung, maka gunung tersebut hancur, berantakan, hancur, ya, dan Musa tatkala itu pingsan. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lan tarani. Rabbi arini anzur ilaik." Qala lan tarani. Walakin dhur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah, "Lan tarani." Kan tapi lihatlah ke sebuah gunung, apabila gunung tersebut masih istaqarrah, ya, masih tetap utuh, kokoh, fasawfa tarani, maka engkau akan bisa melihatku. Maka tatkala tajalla rabbu lil jabal, Allah menjelma di gunung tersebut, maka ja'alahu dakka, gunung tersebut hancur dulu. Ya. Maka Musa pun ikut pingsan. Gunung begitu kuat, begitu kokoh, ya, besar, tidak mampu melihat. Afwan, tidak mampu menahan. Nah, jelmaan tersebut. Apalagi manusia. Nah, yang begitu lemah. Maka ayat ini sebagaimana kata ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah menjelaskan tentang isbatul ru'yah. Ya. Akan tapi di akhirat tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mata ahli iman, orang-orang yang beriman untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menjelaskan hal perkara tersebut bahwa ya mustahil Musa melihat sesuatu yang tidak mungkin. Ya, mustahil. Jadi mungkin, kemungkinan itu bisa, ya, terjadi, tapi tidak di dunia ini, di akhirat. Nah, kemudian juga yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala pada Musa bukan ya ru'ya tersebut, tapi kemampuan ya Musa untuk melihat. Tidak akan mungkin bisa terlihat. Itu di dunia ini, karena tidak mampu, begitu lemahnya pandangan mata manusia di dunia ini. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Buktinya tatkala Allah menjelma ke gunung tersebut, ke sebuah gunung tersebut, maka Musa pingsan dan juga gunung tersebut menjadi hancur sebagai pertanda bahwa mata manusia tidak mampu melihat ya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tayyib. Ikhwatul iman, para wisa rahimakumullah. Di antara ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak di dalam surga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Kalla, tidak ada demikian. "Innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sesungguhnya mereka itu orang kafirin, ya, orang-orang kafirin, an rabbihim yawma idzin lamahjubun, mereka terhijab, tertutup, ya, pada hari tersebut dari Rabb mereka, pada hari kiamat. Jadi orang-orang kafirin, orang-orang yang kafir kepada Allah, yang tidak beriman, pada hari akhirat mereka akan tertutup dari melihat Allah. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan ancaman bagi mereka yang kafir, yang tidak beriman, bahwa mereka akan tertutup dari melihat Allah. Ada pembatas, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena kekufuran mereka. Karena mereka tidak melihat. Ya. Mereka yang hina dina di sisi Allah, ya, tidak pantas mendapatkan nikmat yang mulia tersebut. Ya. Maka dihinakan oleh Allah. Di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka, tertutupnya mereka dari melihat Allah. Nah, maknanya, pemahamannya, berarti orang-orang yang beriman melihat Allah. Karena seandainya orang beriman juga tertutup dari melihat Allah, berarti sama kondisi mereka, orang kafirin. Maka ini jelas suatu kezaliman, bertentangan dengan hikmah Allah. Karena tidak akan mungkin sama orang beriman dengan orang kafirin. Nah, orang mujrim tidak akan sama dengan orang yang berbuat baik. Nah, oleh karena itu, tatkala mereka orang kafirin, orang yang kafir tertutup, terhijab dari melihat Allah, maka orang-orang yang beriman akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Jika tidak demikian, berarti sama posisi mereka. Maka jelas ini suatu kebatilan. Nah, ini dipahami oleh ahli sunnah. Terutama dalam hal ini, ya, ada nukilan yang bagus dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang diriwayatkan oleh murid senior beliau, Al-Imam Al-Muzani, dan juga murid-murid yang lain. Al-Imam Al-Muzani, ya, ini murid senior beliau, dan Syafi'i pernah mengatakan, anta ya Muzani nasiru madhabi, wahai Muzani, engkau adalah ya pejuang madhabku. Ya, begitu ya dekatnya Imam Muzani kepada Imam Syafi'i, mendapatkan pujian dari beliau. Imam Al-Muzani menjelaskan, sami'tu Syafi'i yaqulu fi qawli ta'ala, saya mendengar langsung Imam Syafi'i, guruku Syafi'i, mengatakan, menjelaskan ya, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma'idhin lamahjubun. Ya, tidak demikian, sesungguhnya mereka itu orang kafirin akan terhijab ya, terhalang ya, dari melihat daya roh mereka ya, melihat roh mereka, an rabbihim yawma'idhin lamahjubun. Kata Imam Al-Syafi'i rahimahullah, fiha dalilun ala anna awliya'ahu yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Ya, ayat tersebut sebagai dalil yang menjelaskan bahwa para wali Allah, yaitu orang beriman dan bertakwa, akan melihat orang mereka pada hari kiamat. Hati mereka tidak terhijab, tidak tertutup. Nah, begitu juga yang diriwayatkan Imam Rabi al bin Sulaiman al-Muradi. Naam. Imam Rabi bin Sulaiman ini juga murid senior Imam Syafi'i, perawi kitab Risalah yang masyhur ya. Beliau meriwayatkan Imam Syafi'i. Naam. Rabi bin Sulaiman, beliau menjelaskan, hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wa qad ja'athu riq'ah min as-sa'id fiha ma taqulu fi qawli Allah 'azza wa jalla kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Wa qala Asy-Syafi'i, lamma hujiba ha'ula'i bis-sakhat كان هذا دليل كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع فقلت للشافعي يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال نعم وبه أدين الله. ثم قال الشافعي ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. طيب. Artinya, Rabi' bin Sulaiman menjelaskan, saya menghadiri majlis Muhammad bin Idris Syafi'i dan datang kepada beliau ya, pertanyaan riqah min as-sa'id. Sa'id itu daerah yang ada di Mesir. Ada pertanyaan yang tertulis satu lembaran, ya, dilayangkan kepada Imam Syafi'i. Dan dalam pertanyaan tersebut, dalam lembaran tersebut tertulis, bagaimana pendapatmu tentang perkataan Allah atau firman Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, tidak demikian bahwa sesungguhnya mereka orang kafir akan terhijab, tertutup dari Rabb mereka pada hari kiamat. Maka jawaban Imam Syafi'i, lamma hujiba haula fi sakhat, tatkala orang-orang kafirin tersebut terhijab, tertutup dari melihat Allah, fi sakhat, karena dalam kemurkaan Allah, dalam, ya, karena mereka dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, ya, itu merupakan ancaman bagi mereka dan juga azab bagi mereka. Kana fi hadha dalil ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Ini menjelaskan sebagai dalil bahwa para wali Allah, orang beriman dan bertakwa, akan melihat Allah, ya, fir ridha, dalam keridhaannya. Karena Allah ridha kepada mereka, maka balasannya Allah muliakan mereka dengan melihat wajahnya. Orang kafirin diazab oleh Allah, dan terbentuk azabnya mereka dihijab dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabi' bin Sulaiman bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Abu Abdullah, ini kunia beliau, namanya Muhammad bin Idris al-Syafi'i, kunianya Abu Abdullah. Wabihi taqul, apakah engkau meyakini hal itu? Lihat, apakah engkau meyakini hal itu? Apa kata Imam Syafi'i? Naam, iya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Wabihi adinullah, itulah agamaku, ya, aku yakini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lalu kata Imam Syafi'i, perhatikan, ya, pernyataan Imam Syafi'i ini. Kata beliau, "Lau lam yuqin Muhammad bin Idris annahu yara Allah lamma 'abada Allah azza wa jalla." Jika Muhammad bin Idris, yaitu jika saya tidak meyakini hal itu, yaitu tidak meyakini bahwa Allah, dia akan melihat Allah pada hari kiamat, maka untuk apa saya beribadah? Maka untuk apa saya beribadah kepada Allah? Artinya dia tidak akan beribadah kepada Allah jika tidak meyakini hal itu. Kenapa beliau beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah, melakukan syariat Islam ini sebagai bentuk, ya, ubudiyah kepada Allah, karena beliau meyakini, berharap dari ibadah tersebut sebagai sebab untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, di dalam surga secara khusus, bahwa kemuliaan dan kenikmatan yang paling besar tersebut adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembelajaran bagi kita bahwa niatkan di dalam kita beribadah ini, kita ingin menjadi sebab untuk masuk surga, di dalam surga kita mendapatkan kenikmatan yang begitu mulia, yang tiada taranya. Allahumma amin. Nah, itu di antara ayat yang menjelaskan, ya, ru'yatullah yawmul qiyamah. Dan juga, ya, ayat yang lain yang berkaitan bahwa orang-orang beriman akan, ya, berjumpa dengan Allah. Wattaqullah wa'alamu annakum mulaqu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, ya, bahwa kalian akan mulaqu, berjumpa dengannya. Tidak bukan berjumpa, yaitu langsung berhadapan dan melihat, ya. Wal-alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang yakin akan berjumpa, ya, dengan Rabb mereka. Begitu juga tahiyyatum yawma yalqawnahu salam, yaitu perkataan mereka, tahiyyat mereka, salam mereka pada hari tatkala mereka bersua dan berjumpa dengan Allah, salam, ya. Dan juga firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap, ya, perjumpaan Rabbnya, perjumpaan dengan Rabbnya. Semua ayat-ayat yang senada dan semakna dengan mulaqu, akan berjumpa dengan Allah, itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan dilihat pada hari kiamat dalam surga oleh ahlul iman, ya, orang-orang yang beriman, yaitu para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis, atau sebelum hadis, ya, juga di antara ayat yang menjelaskan hal itu, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat, ya, Yunus, ya, 26, yang menjelaskan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, surga, dan ada tambahan, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Kata Allah, bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat baik, al-husna, balasannya al-husna, yaitu al-jannah, surga. Wa ziyada, ziyada, ada tambahan. Ada apa ini? Kok ada tambahan lagi? Bukankah surga merupakan suatu kenikmatan? Naam, di dalamnya ada tambahan nikmat. Banyak nikmat yang tidak bisa dibayangkan. Maka ziyadah, apa maksud ziyadah? Tambahan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-ziyadah itu an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata iman para pemirsa rahimakumullah. Di antara hadis yang menjelaskan, ya, hadis yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain, itu hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Di antaranya riwayat Abu Hurairah, ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, begitu juga hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jadi hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Sebagian hadisnya ya fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Nah, di antara hadis tersebut, ya, redaksinya hadis Abu Hurairah dan juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau jelaskan dalam hadis tersebut, ada, ya, atau para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nasan qalu, itu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah, apakah kita akan melihat rabbana, rabb kita, pada hari kiamat? Apa jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudaruna fi ru'yati asy-syamsi laysa dunaha sahab? Qalu la. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudaruna fi ru'yati al-qamar, hal tudaruna fi ru'yati al-qamar lailatul badr? Qalu la ya Rasulullah. Hal tudaruna fi ru'yati asy-syamsi laysa dunaha sahab? Qalu la. Qala fa innakum tarawna kadzalik. Apakah kalian kesulitan dan berdesak-desakan, ya, fi ru'yati al-qamar, untuk melihat, ya, purnama, melihat bulan di malam purnama, ya, lailatul badar? Apakah kalian berdesak-desakan, ya, untuk melihat hal itu? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Hal tudaruna fi ru'yati asy-syamsi laysa dunaha sahab? Apa kalian juga berdesak-desakan untuk melihat, ya, matahari yang tidak ditutupi oleh awan? Nah, di siang bolong kita melihat matahari di mana saja, di belahan bumi saja, mana saja yang matahari terbit, ya, mereka melihat. Semuanya melihat tempat masing-masing. Qalu, mereka menjawab, la, artinya kami tidak akan berdesak-desakan untuk melihat itu. Tidak kesulitan, di mana saya bisa melihat. Kemudian kata Rasul, fa innakum tarawna kadza, begitu juga akan melihat Allah demikian. Apa maksudnya? Di sini perlu kita memahami, kalian juga akan melihat Rabb kalian demikian. Apa maksud demikian? Apakah melihat Allah seperti matahari atau bulan, atau kondisi melihat itu ar-ru'ya, bukan al-mar'i. Ru'ya penglihatan, mar'i yang dilihat. Maka yang tashbih, penyerupaan di sini itu ar-ru'ya wa laysa al-mar'i. Wa at-tashbih yakunu fi ar-ru'ya wa laysa fil mar'i, yaitu pandangan, melihat, bukan yang dilihat. Artinya bukan Allah seperti bulan atau seperti matahari, bukan itu. Tapi kondisi, keadaan melihat itu seperti kita melihat ya matahari dan bulan di malam bulan purnama yang tidak berdesak-desakan. Di mana saja tempat ahli surga, penghuni surga, mereka melihat. Dan surga luas sekali. Nah, bertingkat-tingkat. Semua mereka akan melihat di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan kita dengan surga. Itu maksudnya. Jadi ini perlu dipahami, karena sebagian ya ahlul kalam, karena memang mereka memiliki persepsi yang negatif tentang Allah. Ditambah lagi landasan beragamanya bukan dalil tapi akal. Ya. Nah, makna-makna yang negatif itu yang dimunculkan. Mereka tidak memahami. Ya. Mustahil ya rasul ya menyamakan Allah dengan bulan dan matahari. Dan juga mustahil para sahabat memahami demikian. Maka tidak ada yang komplain. Tetapi karena kejahilan orang-orang di belakangan hari ini tidak memahami bahasa dengan benar dan maksud Nabi SAW. Nah, dalil-dalil yang seperti ini ditakwil mereka. Nah, ini maksudnya berarti Allah sama dengan bulan matahari. Na'udzubillah. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah, suatu pun dengan Allah. Ya. Tidak satu pun yang menyerupai ya Allah, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ya. Redaksinya kunna julusan inda Nabi SAW. Satu ketika kami duduk, ya, bersama Nabi SAW, oh, di sisi Nabi SAW, idh nadhara ila al-qamar lailatul badr. Berarti di malam hari ini. Nah, maka ketika Rasul melihat pada ya purnama. Ya. Qamar bulan di malam lailatul badr. Faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubi syamsi faf'alu. Ikhwatul iman kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Rasul subhanallah, ini salah satu metodologi ya, metode yang digunakan Rasul dalam memberikan pembelajaran pada para sahabat. Ya, pendekatan. Ya. Jadi tatkala Rasul melihat di malam hari, melihat bulan ya purnama, kemudian di sekitar Rasul ada para sahabatnya, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, maka Rasul ingin memberikan sebuah pembelajaran bagi mereka, pelajaran yang berharga dalamnya. Tatkala beliau melihat bulan, maka Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kemudian apa maksudnya? La tudaruna bi ru'yati. Kalian semua akan melihat, ya, akan melihat Rabb kalian seperti melihat qamar ini, bulan ini. La tudaruna fi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan, ya, untuk melihatnya. Masing-masing kalian melihat. Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, ada pelajaran yang sangat berharga dalam hadis ini. Mari simak. Kemudian kata Nabi SAW, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubi syamsi. Jika kalian mampu untuk tidak terlambat, ya, terlewatkan dari melakukan salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, maka lakukan. Artinya Rasul memotivasi mereka, mari dijaga dua salat ini. Salat sebelum terbit matahari itu salat subuh, dan salat sebelum terbenam matahari itu salat asar. Dua salat ini salat yang begitu berat bagi orang munafikin. Ya. Dan keutamanya luar biasa. Bahkan dalam sebagian hadis ayat disebutkan hafidhu ala salawati wa salatil wusta, jagalah salat, semua salat dan salat wusta, salat pertengahan. Banyak para ahli tafsir menjelaskan salatul wusta itu salatul asar, salat asar. Ya. Artinya untuk mendapatkan kemuliaan itu bukan berpangku tangan salat, maka jangan berharap enggak salat mendapatkan hal itu. Ya. Orang yang tidak sholat tempatnya di neraka, waliyazubillah. Sebagaimana tak kala ahli penghuni neraka Saqar ditanya, di antara jawaban mereka, walam nakum minal musallin, kami dahulu tidak sholat. Maka ahlul iman yang tertulis di KTP-nya Islam Muslim sholat, ya, berjamaah, apalagi sholat subuh, sholat asar, ini sebab utama untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, oleh karena itu, ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita jaga salat. Ya, perhatikan. Karena itu sebab utama untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Tentunya nikmat yang paling mulia adalah ya, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya. Itu di antara ya hadis yang menjelaskannya. Dalam sebagai redaksi hadis itu disebutkan, innakum satarawna rabbakum ayanan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ayanan, yaitu langsung dengan mata kalian. Ikhwatul iman, para besar rahimakumullah, itulah diantara dalil ya yang menjelaskan tentang ru'yatullah, itu melihat Allah pada hari kiamat. Dan nikmat yang mulia ini diingkari oleh seperti sekte ya Mu'tazilah, ya. Begitu juga kaum Khawarij dan sebagian kaum Murji'ah, termasuk dalam hanya sekte Zaidiyah. Ya. Adapun kaum Asy'ariyah, mereka menetapkan melihat Allah bil absar, dengan mata langsung, tapi mereka mengatakan tidak dengan berhadapan, dan juga tidak menetapkan fauqiyah, bahwa Allah di arah yang tinggi. Karena ini berkaitan dengan pengingkaran mereka terhadap sifat ketinggian Allah dan istiwa. Nah, ini jelas penyimpangan. Ya, kendati secara hukum asal mereka menetapkan kenyimpangan tersebut, tapi mengingkari ada kaitannya dengan sifat Allah, karena mereka tidak menetapkan sifat ketinggian bagi Allah ditakwil. Karena tinggi itu arah dan Allah tidak diliputi oleh arah. Menurut mereka seperti itu. Sementara kita mengatakan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa jika dimaksud arah itu tinggi, fauqiyah, maka Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Dan mereka melihat dalam ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana sesuai dengan kebesaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka mengingkari adanya ya kalam. Kalam yang al-lafzi, yang secara diucapkan. Karena akidah Asy'ariyah meyakini bahwa kalam itu hanya yang ada di hati, kalamun nafsi. Ini juga tidak tepat dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, kalam itu adalah yang bisa didengar dan juga bil huruf, dengan huruf. Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan pembicaraan manusia, ya. Adapun kalamun nafsi itu tidak dinamakan kalam menurut ahli bahasa. Ya. Baik. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, itulah ya akhir pembahasan kita tentang pembahasan sifat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan memberikan buah yang manis, nikmat yang agung ini pada kita semua yang meyakini akidah yang benar dan mengamalkan ya tuntutan dari akidah tersebut, yaitu kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, kemudian melaksanakan ketaatan dan ubudiyah, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, kemudian menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena barang siapa yang mengingkari suatu kemuliaan, maka dia akan terhalang mendapatkannya. Maka dipastikan mereka yang mengingkari bahwa Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat, dan itu merupakan kenikmatan yang besar, apakah dia akan berusaha untuk mendapatkan kenikmatan tersebut? Tidak akan mungkin. Kaum Mu'tazilah tidak akan berusaha, karena mereka tidak meyakini ada nikmat yang mulia itu. Kaum Jahmiyah dan yang lainnya, maka sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi, karena beliau meyakini bahwa akan melihat Allah pada hari kiamat dalam surga, dan untuk mendapatkan kenikmatan tersebut dengan berubudiyah, maka kata beliau, "Law lam yuqin Muhammad bin Idris hada lama abadallah." jika Muhammad bin Idris Syafi'i tidak meyakini dia akan bisa melihat Allah pada hari kiamat dalam surga, maka dia tentu tidak akan beribadah. Untuk apa beribadah? Ya. Jika tidak membuahkan nikmat yang mulia, yaitu masuk surga dan mendapatkan kenikmatan yang besar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan masuk surga dan dimuliakan dengan nikmat tambahan, yaitu melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kenikmatan, kesenangan dan ya kemuliaan yang dimuliakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi, memberikan taufik dan memudahkan kita untuk bisa memahami dan bisa mengamalkan serta menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan kali ini, silakan bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami harapkan sekali pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz jelaskan. Silakan, kami tunggu, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana ini? Dengan Ibu Istiqomah di Bekasi, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Ya. Saya membaca hadis Riyadhus Shalihin yang bab takwa, Ustaz. Itu ada riwayat bahwa Rasul, umat Rasul 70.000 akan masuk surga tanpa dihisab. Dan sahabat bertanya, siapakah itu Rasul? Itu yang orang tidak diruqyah maupun meruqyah. Nah, di akhir hadis itu ada penjelasan bahwa boleh meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa Nabi. Bagaimana memaknai hadis tersebut, Pak Ustadz? Kan Rasul juga pernah kena sihir, pernah juga diruqyah. Dan saya juga pun udah 3 tahun lebih ini, Pak Ustadz, sakit. Dengan medis pun juga sudah saya lakukan. Saya juga sampai sekarang masih berobat medis, tapi sepertinya saya ada hal lain. Baik, yang cukup dirima. Sudah bisa kami pahami, itu. Ibu, pertanyaan Ibu berkaitan dengan, iya, apakah saya boleh mempercayain kiriman-kiriman itu dan merukias diri sendiri? Ya, terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih kepada Ibu Istiqomah di Bekasi. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa ya istiqomah di atas agama Allah dalam setiap kondisi dan keadaan, terutama di kondisi yang sedang dialami beliau. Dan juga saya berdoa semoga Ibu ya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya optimis, jangan pesimis. Semua itu ya kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha berobat ya. Termasuk dalam hal ini meruqyah, yaitu membacakan ayat Al-Quran atau hadis-hadis atau doa yang diajarkan Nabi SAW untuk ya pengobatan, ya kesembuhan, untuk kesembuhan. Nah, termasuk dalam hal ini seperti Al-Fatihah, Al-Kursi, Allahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, dan secara umum ayat Al-Quran kena syifa. Ya. Maka dalam hal yang jadi pertanyaan beliau, dalam hadis itu ada 70.000 ya, 70.000 dari umat Nabi SAW akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Disebutkan sifat mereka, kata Nabi SAW, humul ladhina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 sifat mereka. La yastarqun, yastarqun tidak minta ya diruqyah, Ini yang pertama. Yang kedua, wala yaktaun, tidak menggunakan pengobatan dengan kai, gitu ya, besi panas. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak tatayur. Tatayur itu mungkin ya kesimpulannya adalah sikap pesimis atau optimis dengan melihat suatu ya benda atau mungkin kejadian. Dan ini dahulu jahiliyah dikaitkan dengan terbangnya burung ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan berarti mereka optimis, kemudian ke kiri itu pesimis ya. Begitu juga mungkin seorang melihat kejadian, insiden, tabrakan di depan dia, kemudian dia kembali ke rumahnya. Dan keyakinan kalau dilanjutkan perjalanan dia untuk hajat tertentu yang telah diniatkan, maka itu akan menimpa dia juga. Ini tatayur namanya. Maka tidak boleh. Taib. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kesimpulannya, ini inti, ini adalah landasannya. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Jadi karena tingkat tawakal mereka, ya, tingkat tawakal yang paling tinggi, maka mereka tidak ada tatayur, tidak ada penggunaan dengan cara kai tadi, pengobatan, kemudian dengan yastarqi. Karena yastarqi itu kan masih ada keyakinan ya, meminta kepada orang lain. Artinya bahkan itu yastarqi itu meminta kepada saudara kita untuk meruqyah kita. Nah, orang-orang yang bertawakal itu mereka hanya tergantung atau bergantung kepada Allah. Nah, tingkat tawakal kita berbeda-beda. Kendati ya, hadis ini itu jelas menyatakan bahwa la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tapi apakah haram jika kita minta ruqyah? Tidak sampai pada haram. Ya, tidak sampai bertingkat haram. Adapun bila saudara kita meruqyah kita tanpa kita meminta, maka tidak ada masalah. Karena Nabi SAW mengatakan man istata'a yanfa'ahu falyaf'al. Bila kalian bisa memberikan manfaat, kebaikan kepada saudara kalian, maka lakukan. Maka tidak diragukan sebuah seorang yang bisa meruqyah saudaranya suatu yang baik bermanfaat. Nah, karena dia tidak meminta. Tapi dengan kondisi ya kita ingin diruqyah, apakah ini haram? Tidak sampai haram. Tapi mungkin ya kalaupun sebagai ulama mengatakan ya yukrah, makruh begitu. Karena terdapat dalam ancaman hadis tadi. Tapi bukan suatu yang haram. Maka dalam kondisi seperti ini saya ingin memberikan apa pesan bahwa yang lebih utama itu istiqomah atau siapa saja dari kaum muslimin yang mendengar pernyataan ini, mari kita berusaha untuk ruqyah mandiri, yaitu meruqyah diri sendiri. Kita alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa ya, dan berdoa di malam hari ya, dan baca doa-doa yang untuk pengobatan tersebut dan ruqyah ya, baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, qul huwa ahad, qul huwal falaq, qul huwa bin nas, dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Dan secara umum begitu kita membaca Al-Fatihah ya, dipegang tempat-tempat yang sakit tadi, diusap ya, sembari membaca, atau ada kalanya mungkin air kita minum dan air dibacakan Al-Fatihah diminum, ruqyah diri sendiri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ini sebagai sebab, tapi efeknya luar biasa ya. Maka dibutuhkan keyakinan di hati, keyakinan, kemudian kita berusaha untuk bagaimana membersihkan hati. Karena kendati obatnya paten, obatnya baik, tapi soal tidak bisa menggunakan dengan baik, atau mungkin penyakit yang ada di fisiknya tidak bisa menerima hal itu, maka juga tidak ada kesembuhan. Begitu juga Al-Quranul Karim, kata Imam Ibnu Qayyim, harus dibaca dengan penuh keyakinan, kemudian dibersihkan hati, kemudian dengan cara yang tepat membacanya. Nah, maka biinillah dengan demikian insyaAllah akan sangat besar ya efeknya dan pengaruhnya dalam pengobatan dan penyembuhan tadi. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan. Dan kami sangat berharap pertanyaan Anda agar lebih tajam kembali di pembahasan kesempatan kali ini berkaitan dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Bapak Agustin di Maluku Utara. Silakan Pak Agustin, pertanyaannya. Mohon izin tanya Ustaz, pernah saya membaca di buku Sunnah, pernah saya baca bahwa Allah itu mempunyai sifat cemburu. Jadi yang saya tanyakan sama Ustaz, kira-kira seperti apa sifat cemburunya Allah? Seperti Allah itu Maha Pemurah, Dia memberikan kemurahan kepada seluruh makhluknya, baik manusia yang kafir maupun manusia yang beriman, diberikan kemurahan. Yang saya tanyakan, sifat cemburunya Allah itu seperti apa Pak Ustaz? Dan apakah Asmaul Husna ini hanya 99 nama yang kita, seperti kita ketahui? Baik. Begitu Ustaz, pertanyaan dari saya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, baik. Terima kasih kepada Pak Gustin di Maluku. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi ada sifat ya cemburu begitu ya. Kemudian ada juga tadi pertanyaan tentang masalah Asmaul Husna, apakah 99 saja? Kemudian bagaimana sifat cemburu tersebut? Ya. Tidak diragukan bahwa di dalam hadis disebutkan Allah itu yaghar. Dalam bahasanya ghara yaghar itu cemburu, artinya dalam terjemahan kita. Kan tapi perlu kita pahami terjemahan ya, khususnya bahasa ini bahasa yang sangat ya terbatas ya. Tapi sudah alhamdulillah sudah bisa memberikan menterjemahkan kepada kita sebagian makna yang insyaallah memberikan ya makna. Oleh karena itu tidak diragukan bahwa kalau terjemahan dalam bahasa kita yaghar itu mencemburu, okelah kita pahami cemburu. Tapi yang perlu kita yakini ya bahwa sifat Allah, perbuatan Allah tidak sama dengan apa yang kita pahami dari sifat dan perbuatan manusia. Kita memahami manusia cemburu ya. Dan bagaimana kecemburuan Allah? Yaitu Allah begitu melihat, mendapatkan ya hamba-hambanya melakukan hal-hal yang menyelisih perintah Allah, melanggar aturan Allah, Allah yaghar. Idan tuhikat maharimuhu, apabila dilanggar aturan-aturan Allah. Dan tentu yang demikian itu mengandung makna kemarahan. Ya. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah menetapkan dengan keyakinan bahwa kecemburuan Allah ya tidak sama dengan kecemburuan manusia. Jelas berbeda karena landasannya laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Maka tatkala ditanyakan bagaimana, nah ini tidak bisa kita jawab bagaimana. Ya. Karena sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kaif majhul. Bagaimana sifat itu majhul. Tapi makna kita pahami. Oleh karena itu, karena para sahabat dan para ulama kita ahli bahasa Arab, mereka memahami. Tidak ada yang menanyakan bagaimana cemburu tadi gitu. Tapi kita yakin yang hadisnya sahih. Jadi bagaimana Allah itu, kapan Allah itu ya cemburu? Tatkala di kalangan hambanya ini melanggar aturannya ya, melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dilanggar batasan-batasan syariat tadi. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, itu maka Allah akan yaghar. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan berbagai kemungkaran, berbagai kefasikan, fahsya wal munkar. Nah, itu maksud. Nah, adapun pertanyaan yang kedua, apakah Asma'ul Husna itu hanya 99? Tidak. 99 tersebut itu keutamaannya barang siapa yang mengetahui, menguasai dan memahami dan mengamalkannya, itu masuk surga. Adapun nama Allah lebih dari itu dan sifatnya lebih dari 99. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahida man ahsaha dalal jannah. Jadi lihat, perhatikan kaitan akhir hadis dengan awalnya. Jadi keutamaan 99 tadi yaitu barang siapa yang menguasainya, memahaminya, mengamalkan si kandungannya, itu makna ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha, ahsaha dalam bahasa Arab maknanya hafizaha, alimaha, wa fahimaha, wa amila, wa abadallahu bi. Jadi dia ketahui, dia pahami, dan dia amalkan. Artinya yad'ullah bihi walillah asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka fad'uhu biha. Ya, ibadatilah Allah, suruhlah Allah dengan nama-nama tersebut. Mencakup doa masalah, yaitu doa permohonan, ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli. Naam, seperti itu. Atau doa ibadah, yaitu doa yang kita lakukan termasuk zikir. Ya, doa atau ibadah yang kita lakukan termasuk doa ibadah. Ya, maka kita beribadah, berzikir, menyebut nama Allah, mengagungkannya. Jadi keutamaannya, barang siapa yang melakukan hal itu akan masuk surga. Bukan berarti nama itu hanya 99 saja. Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan, Rasul SAW menjelaskan bahwa as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa jala'a wa dhahaba hammi wa jala'a huzni. Na'am. Jadi kata Nabi SAW, aku mohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama bi asma'ik anzaltahu fi kitabi, engkau turunkan dalam kitabmu, aw 'allamta ahadan min khalqi, atau nama-nama yang kau ajarkan pada salah seorang dari hamba-Mu, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak, atau nama-nama yang hanya engkau ya Allah mengetahuinya dalam ilmu ghaibmu. Nah, jadi ada nama-nama yang tidak diturunkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya. Ada nama yang tidak diajar kepada seorang pun, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagai bukti bahwa nama Allah itu bukan 99 saja, tapi 99 tersebut keutamaannya barang siapa yang mengetahui, ya, dan memahaminya dan mengamalkannya, maka akan masuk surga. Jadi bukan sekadar hanya menghafal saja, disenandungkan, ya, bukan begitu. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Satu lagi kami berikan kesempatan, silakan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543. Silakan, halo. Belum tersambungkan, bagi Anda yang bertanya, kami berikan kesempatan untuk di sesi yang terakhir ini. Halo? Belum tersambungkan. Silakan manfaatkan waktu yang singkat ini di 0218236543 bagi Anda yang bertanya. Halo? Halo? Ya, dengan siapa di mana ini? Saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lia, dari Magetan. Silakan pertanyaannya, Ibu. Mau tanya Ustaz. Lebih baik yang manakah antara istri yang membantu mencari nafkah suami di waktu keadaan yang masih dibutuhkan, Ustaz, dalam arti para ekonominya sedang melemah, dan dengan upaya menghindari utang piutang, apalagi menghindari riba, daripada istri yang keluar rumah untuk pergi ke kajian? Jadi lebih utama yang mana, Ustaz? Lebih utama yang didahulukan yang mana? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya ya. Ya. Ditunggu jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, silahkan nanti. Ya, ya singkat saja kemudian dia. Mungkin bisa tanyakan pada yang lebih ahlinya. Tapi intinya begini, kondisi keluarga seorang muslim ya tidak sama ya. ada mereka yang berkecukupan, ada yang kurang, ada yang masya Allah lebih gitu ya. Dalam kondisi di mana suami mungkin pendapatan atau mungkin usahanya mungkin menurun dan tidak mencukupi kebutuhan, maka bekerja sama, saling tolong menolong. Kendati ya kewajiban nak itu ya suami, istri tidak kewajiban ya. Tapi dalam kondisi dia punya kebutuhan, anak yang sekolah, dan itu kita maklumi bersama ya. Apalagi kondisi sekarang ini ya. Maka saling tolong menolong ini hal yang baik. Kendati bukan hal yang wajib bagi seorang istri untuk, karena itu kewajiban suami. Nah, seandainya menuntut hal itu dilakukan, nah maka tidak ada masalah, istri juga membantu ya, membantu. Nah, apakah ada kajian ini kemudian mencari nafkah? Maka dalam kondisi seperti ini, kajian tersebut, jika kajian itu hanya kajian pembahasan tentang masalah umum, hal-hal yang mendasar telah dipelajari, maka hukumnya menjadi ya disunnahkan, tidak diwajibkan. Tapi kalau mempelajari hal-hal yang wajib seperti iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, kitab kepada Rasul, ini wajib ya, tentang ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul din al-Islam, hal-hal yang wajib tentang bagaimana solat ya, bagaimana orang berwudu, itu wajib dipelajari. Nah, jika hal yang demikian itu, maka itu wajib didatangi, dipelajari. Dan alhamdulillah sekarang ini sungguh sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ibu yang bertanya tadi tidak bisa menghadiri majlis ilmu ya, ke masjid atau halaqah ilmu, dan alhamdulillah bisa di mana saja sekarang bisa mendengar kajian. Sambil pun mungkin ya berusaha atau jualan pun ya, dia masih bisa mendengar. Ya, seperti itu. Kendati mungkin kurang konsentrasi, tapi masih bisa mendengar. Maka dalam hal ini pandai-pandailah. Ya, insyaAllah ya, begitu saya berusaha mencari nafkah, membantu suami, maka bisa waktu-waktu yang lain didengarkan dengan rekaman, atau mungkin video di YouTube, atau mungkin berbagai rekam di televisi dan radio, macam-macam. Alhamdulillah. Intinya melihat kondisi. Seandainya apa yang disampaikan tadi telah terlaksana, telah didapatkan, maka tentu dalam untuk menutupi kekurangan, untuk kebutuhan sekolah anak, berobat dan yang lainnya, maka tentu ini yang lebih diutamakan. Nah, kemudian bila kondisi telah stabil atau normal kembali, maka sisihkanlah waktu untuk belajar, karena bagaimanapun kita butuh ilmu untuk menafkah, cari nafkah butuh ilmu, untuk mendidik anak butuh ilmu, untuk mengarungi kehidupan ini ya, semua butuh ilmu. Semoga urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dan kesempatan untuk terus membenahi diri dengan ilmu dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, dan beri kekuatan untuk beramal soleh sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa